Bertindak tak terbantah menjadi penting dalam hidup kita. Mengapa? Cobalah lihat dunia di sekitar. Media berulang kali menceritakan berita. Satu kata, seribu bantahan tiba. Tampak memalukan karena makin hari menjadi tak lagi dapat dipahami apa itu kebenaran. Ini adalah sebuah fakta. Bertindak tak terbantah sudah seharusnya menjadi milik kita. Bagaimana mungkin? Hanya mungkin kalau Anda selalu berusaha melakukan yang terbaik di dalam bertindak. Artinya, katakan apa yang Anda lakukan tanpa menambahi dan menguranginya. Katakan apa yang Anda lakukan dalam kualitas yang teruji dan baik adanya. Tindakan tak terbantah sangat dimungkinkan dalam kehidupan ini kalau ada kejujuran yang hidup dalam batin kita. Jangan meniru seperti apa yang terjadi di sekitar diri. Hanya sekedar membela, berkelit dari satu kata ke kata yang lainnya. Tapi semakin banyak bicara, semakin tampak telanjang adanya. Kebohongan, kepalsuan mengalir lancar dari mulutnya. Itu menakutkan. Tindakan tak terbantah itu sangat dibutuhkan. Karena itu bisa memberikan pengharapan demi pengharapan dalam kehidupan. Hanya orang yang mempunyai komitmenlah yang bisa bertindak tak terbantah. Karena tindakan mereka memiliki dasar dan kebenaran yang luar biasa. Di mana Anda berada? Atau Anda hanya sekedar orang murahan yang mengucap banyak hal dalam kehidupan, bertindak tapi diwarnai kepalsuan? Satu kata Anda ucapkan seribu bantahan tiba mempermalukan. Pikirkan itu, supaya tiap langkah hidup kita bernilai. Tak sekedar mempunyai posisi tanpa harga diri. Tapi kalaupun ada posisi, jangan lupa harga menempel pada diri. Atau Anda memang sudah belajar untuk tak jadi manusia yang sejati. Camkan dan pikirkanlah bagaimana bertindak tak terbantah. Wujudkan itu dalam komitmen untuk menjadi excellent. Semoga Anda tiba di puncak tindakan yang tak terbantah. Bersama saya, Bigman Sirait.